Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhthiyaka wa ma akhtaaka lam yakun li yusibaka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalama khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub faqala rabbi wa madha aktubu qala uktub maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'atu ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari Ubadah bin Shamit annahu qala li ibnihi, bahwa beliau mengatakan pada anaknya, ya bunai, wahai ananda, innaka lan tajida ta'mal iman, sesungguhnya engkau wahai ananda tidak akan merasakan ta'mal iman, maksudnya halawatal iman, ya halawah di sini mana tam'a, ya manisnya iman, hatta ta'lama, hingga engkau mengetahui, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa sih maknanya ma'asabak lam yakun liyukhti'ak, lam yakun liyukhti'aka, bahwa apa yang telah engkau, apa yang Allah telah takdirkan untukmu, apa yang telah ditakdirkan untuk engkau minal khair wasyar, berupa kebaikan keburukan, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan meleset darimu, wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak menimpamu, ya lam yakun liyusibak, tidak akan menimpamu, tidak akan menemuimu, ya apa yang wa ma akhtaaka, apa yang tidak menimpamu itu tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini istidlal dari Ubadah bin Shamit, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi adalah qalam. Ya. Kemudian faqala lah, maka Allah berfirman pada qalam, uktub, tulislah. Faqala rabbi madza aktub, kata qalam, wa madza aktub, apa yang aku tulis. Qala, kata Allah kepada pena, uktub maqadira kulli syai' hatta taquma sa'atu, tulislah takdir segala sesuatu sampai nanti ya tegaknya hari kiamat. Kemudian kata Ubadah bin Shamit, ya bunayya, wahai ananda, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man mata ala ghairi hada, siapa yang mati di atas keyakinan ini, yaitu di atas dia mati di atas ya selain keyakinan ini, yaitu tidak beriman kepada takdir, falaisa minni, ya aku maka dia bukan golonganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas diri dari dia karena dia mengingkari ilmu Allah yang qadim atas takdir perbuatan hamba. Ya, dan ini berarti maknanya dia kafir. Taibar kalafik. Ya, terus baca syarahnya. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala an Ubadah ibn Shamit annahu qala libnihi ya bunayya innaka lan tajida ta'mal imani hatta ila akhiril hadisi. Ayy, lan tajida tuma'ninatal imani wa rahatahu wa dhawqahu illa an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhthiyaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka wa hadha huwa al-imanu bil qadari wa idza amana bi hadha insharaha qalbuhu wa 'amila bima syara'a Allahu lahu wa ya'khudhu bil asbabi wa huwa mutma'innul qalbi li'annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu wa hadha tafsirun lil qadari min babi tafsiri syai'i bi ba'di maknahu. Baik. Maknanya kata Syekh bin Baz setelah menerangkan Ya, engkau tidak akan mendapati manisnya iman, kata Nabi, kata Ubadah bin Shamit kepada anaknya, ya. Lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama asabak lam yakun yukhti'ak, dan seterusnya. Maknanya adalah engkau tidak akan merasakan ketenangan iman, ketentraman iman, merasakannya kecuali engkau mengetahui, meyakini bahwa apa yang menimpamu, apa yang ma'asobaka, apa yang telah Allah takdirkan untukmu tidak akan meleset darimu. Apa yang tidak Allah takdirkan pada dirimu itu tidak akan menimpamu. Maka ini adalah keimanan kepada takdir. Ya, Allah berfirman, wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya. Dan apa saja musibah, ya, ma asaba min musibatin, musibah apa saja yang menimpa siapapun melainkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh, fa idza amana bihadza, apabila seseorang telah mengimani hal ini, kalbunya telah lapang menerima hal ini, dia mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka wa ya'khudhu bil asbab, dia pun juga melakukan berbagai sebab dalam keadaan dia mutmainul qalb, kalbunya tenang, karena tidak akan menimpa dia dari segala macam keburukan kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Maka ini tafsir dari takdir, mimba bi tafsir syai' bi ba'di ma'nahu. Ya, dari bab tafsir sesuatu dari sebagian maknanya. Terus lanjut, wa hakadha. Wa kadza qala sahabatu li Abdillah ibn Fayruzin ad-Dailami at-tabi'i al-ma'rufi lima sa'alahum fa akhbaruhu. Ini berarti riwayat berikutnya. Ini riwayatnya belum dibacakan kan? Ya, dalam musnad dari Sunan, dan juga Sunan dari, ya, Ibnu Ad-Dailami, Abdullah bin Ibnu Fayrus, ya. Ibnu Ad-Dailami namanya adalah Abdullah bin Fayrus Ad-Dailami, siqah kibar tabi'in. Ya. Dialah yang membunuh sang pengaku nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadzab. Ya. Dia mengatakan, ataitu Ubay bin Ka'ab, saya pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Ya, di diriku ini ada sesuatu hal yang mengganjal tentang takdir. Fa hadisni bi syai'. Coba sampaikanlah kepada saya hadis tentang takdir. La'allahu yudhibu. Semoga Allah menghilangkan yang mengganjal tersebut, ya, min qalbi, dari kalbuku. Faqala law anfaqta mithla Uhudin dhahaban. Kata Ubay bin Ka'ab, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka billahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima infakmu itu sampai engkau beriman pada takdir. Wa ta'lama ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Dan engkau meyakini, mengetahui apa saja yang apa yang menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Apa yang Allah takdirkan itu akan menimpamu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Ya. Dan apa saja yang tidak Allah takdirkan untukmu itu tidak akan menimpamu. Walau mutta ala ghairi hadza, seandainya engkau mati di atas keyakinan ini, ya, yaitu tidak beriman pada takdir, lakunta min ahli nar, maka engkau termasuk penduduk neraka. Faqala fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud, kata tadi siapa? Ya, Ibnu Fayrus. Ya, Ibnu Fayrus, yaitu namanya Abdullah bin Fayrus Ad-Dailami. Maka dia pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, dan Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Fa kulluhum haddatsani bi mithli dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menyampaikan hadis yang semisal apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepada diriku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahih, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya. Terus lanjut. Fa akhbaruhu anna Allah lan yaqbala minhu syai'an hatta yu'mina bil qadari wa illa fa inna a'malahu habitatun wa hadha yadullu annahum aradu annahu yakfuru bidzalika li anna Allah qala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun walladhi la yuqbalu a'maluhu wa nafaqatuhu huwal kafiru alladhi lam yatahaqqaq fihi al-imanu. Faman ankara al-qadara faqad akhalla bi syai'in minal imani wa bi ruknin min arkanil imani wa bidzalika yahbatu amaluhu. Naam. Ya, wa hakadza qala sahabatu, yang demikianlah yang dikatakan oleh para sahabat, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, ya, Hudzaifah bin Yaman, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian juga ada riwayat sebelumnya Abdullah bin Umar. Semuanya ini menerangkan, mereka mengatakan kepada Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, seorang tabi'in yang ma'ruf yang membunuh ya Al-Kadzab, Al-Aswad, Al-Ansi, pengaku nabi palsu. Tatkala beliau bertanya kepada para sahabat itu semua, semuanya mengabarkan Allah tidak akan menerima amal apapun hingga seseorang beriman pada takdir. Ya. Wa illa fa inna amalahu habitatun. Kalau dia tidak beriman pada takdir, amalnya itu terhapus sia-sia. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ini memaksudkan, memaknai orang yang tidak beriman pada takdir, dia kafir dengan hal tersebut. Maksudnya beriman kepada takdir itu kan ada empat pondasi. Ya, mengimani ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi. Yang kedua, mengimani kitabah, penulisan takdir. Mengimani bahwasanya Allah telah mencatat semuanya. Yang ketiga, mengimani masyiah. Ya, masyiah kehendak, bahwasanya semua yang terjadi Allah kehendaki, baik buruknya semua Allah kehendaki. Yang terakhir, al-khalq, penciptaan. Mengimani semua yang terjadi Allah ciptakan. Amal-amal manusia Allah ciptakan. Nah, yang dimaksud dengan kafirnya orang yang mengingkari takdir ialah yang mengingkari ilmu dan kitabah. Ya, yang mengingkari ilmu dan kitabah. Kalau mengingkari ilmu Allah, murtad. Sepakat seluruh ulama akan hal tersebut. Nah, adapun qadariyah yang masih diambil hadisnya oleh sebagian ulama ahlul hadis, ya, itu adalah qadariyah yang mengingkari al-khalq, yang mengingkari masyiah. Mereka mengingkari Allah tidak menghendaki keburukan, mereka mengingkari Allah tidak menciptakan keburukan. Ya, apa yang saya lakukan itu ciptaan saya sendiri. Nah, ini yang tidak dikafirkan, namun disesatkan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, karena Allah Ta'ala berfirman, lau asyraku walau asyraku lahabita anhum makanu yamalun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah apa yang mereka amalkan. Dan orang yang tidak diterima amalnya, nafkahnya, ya, infaknya, ialah orang kafir yang tidak merealisasikan keimanan terhadap takdir ini. Siapa yang mengingkari takdir, berarti dia telah membuat cacat tauhidnya. Ya, yang merupakan takdir rukun di antara rukun-rukun iman. Yang demikian itu terhapus amalannya. Terus lanjut. Wa qad ra'a muslimun min hadithi Abdullah ibn Aufin marfu'an. Inna allaha qaddara maqadira al-khalaiki qabla ayyakhluqa samaa wal-arda bi 50 alfi sanatin. Fal-amru qad uhkima wa madha bihi ilmullahi wa kitabatuhu. Wa huwa al-khalaqu wa mudabbiru al-umuri ala ma qaddaraha subhanahu wa ta'ala. Wa hada huwa al-haqqu. Wahuwa manhaju ahli sunnati wal jamaati. Man kana alaihi kana alal haqi. Wa man hada anhu hada anil haqi. Baik. Dan Imam Muslim menyebutkan dari hadis Abdullah bin Auf secara marfu, sesungguhnya Allah telah mencatat, ya, innallaha ya qaddara maqadiral khalaik. Allah telah mentakdirkan seluruh takdir-takdir makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, maka perkara ini semua qad uhkimah wa madha bihi ilmullah. Ya, telah Allah putuskan. Telah berlalu itu semua ilmu pengetahuan Allah, pencatatan Allah. Ya. Allah lah al-khalaq, Sang Maha Pencipta, al-mudabbirul umur, pengatur segala urusan, ala ma qaddaraha, atas segala apa yang Allah takdirkan. Dan inilah yang hak, inilah manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan siapa saja yang berada di atasnya, ya, kana alal haq, maka dia berada di atas kebenaran. Wa man hada anhu, siapa yang menyimpang dari hal ini, berarti dia menyimpang dari kebenaran. Tabarakallahu fikum. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan wa faman lam yu'min bil qadar khairuhu wa syarruhu ahraqahu Allahu bin nar. Siapa yang tidak beriman pada takdir baik atau buruk, maka Allah akan membakarnya dengan, ya, Allah akan membakarnya dengan api neraka. Nauzubillah. Ya. Ini ancaman bagi orang yang tidak mengimani takdir, ya Allah akan membakarnya. Maka ini menunjukkan iman kepada qada dan qadar amrun wajibun, perkara yang wajib. Wa ana ingkarahu mujibun lidukhulin nar, mengingkarinya menyebabkan dia masuk neraka. Ya, imma likufrihi, bisa jadi karena kekafirannya kalau dia mengingkari ilmu dan kitabah. Wa imma libid'atihi, atau bisa jadi karena bid'ahnya kalau dia mengingkari masyiah dan khalq, dari empat pok, empat ya fondasi beriman kepada takdir. Ya. Fal munkiru liqada wa qadar in kana ma hada. Nah, ini saya bacakan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan di Iyanah At-Talibin. Ya. Bisyarhi Iyanah At-Talibin. Iyanah At-Mustafid bisyarhi kitab tauhid. Orang yang yang mengingkari qada dan qadar walaupun ya wa in kana ma hada. Ya. Kalau dia mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla, fahada kufrun kama alaihi gulatul qadariyah. Maka ini kufur kalau dia mengingkari ilmu Allah. Karena li'annahum yungkiruna ilmu Allah Jalla wa Jalla. Ya. Karena dia mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan innallaha la ya'lamu lasya'a illa idza waqa'at wal amru unufun. Ya, kata mereka. Sesungguhnya Allah tidak mengetahui segala hal kecuali jika hal tersebut terjadi, karena segala perkara itu uluf, mustahdis, baru terjadi, ya, ya. Lam yusbak bil qadar, tidak didahului oleh takdir. Maka mereka kufur dengan hal ini. Ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tayyib barakallahu fik. Kemudian, ya, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab ke Al-Wahid wa Situn, bab ke-61. Bab ke-61, ya. Bab maja'a fil musawwirin. Bab keterangan tentang musawwir, orang-orang yang menggambar. Ya. Tatkala taswir, menggambar patung, menggambar makhluk bernyawa, itu merupakan wasilah sarana menuju kesyirikan yang kontra sekali dengan tauhid. Maka layaklah Syekh di sini membuat bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk menjelaskan keharamannya. Dan beliau akan membawakan dalil-dalil akan ancaman bagi orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, karena menggambar makhluk bernyawa itu sebab di antara sebab-sebab kesyirikan. Wa wasilatun ila syirk. Ya, wasilah menuju kesyirikan. Ya, kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ini awal yang terjadi kesyirikan di muka bumi, ini fitnah gambar. Ya, fitnah gambar ini. Ya, mereka menggambar, membuat patung orang-orang soleh yang wafat. Kemudian datang setan, ya, datang generasi berikutnya, hilangnya ilmu tauhid, akhirnya patung-patung tersebut betul-betul diibadahi. Ya. Fa awwalu syirkin hasala fil ard kana bisababit taswir. Ini. Ya, kesyirikan pertama kali di muka bumi itu karena sebab gambar itu. Ya. Wa kadzalika qaumu Ibrahim alladziina bu'itsa ilaihim al-Khalilu alaihi salatu wassalam kanu ya'buduna at-tamasil. Ah, ini juga. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, kaumnya itu mereka beribadah kepada patung-patung. Ya. Ini pembahasan yang sangat berat ini. Makanya ini bab maja'a fil musawwirin itu minal wa'id asyadid wa nahyu az-zajr an zalik. Ya. Ini bab ancaman yang berat, larangan ini, pencegahan ya dari menggambar ini. Baik, hadal dibaca berikutnya langsung keterangan dari Syekh bin Bas. Ya. Tabari, baca rai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif rahimallahu taala, yuridul muallifu min hadzal babi bayana anna taswira min jumlatil kaba'iri allati tuqdahu fit tauhidi allati taqdahu fit tauhidi wa tu'arridu fa'ilahu li ghadabillahi wan nari wa tanqusu imanahum wa tud'ifuhu. Wal musawwiruna humul ladina yudahiuna bi khalqillahi fi taswiril hayawanati sawa'un bil yadi aw bi ayyi alatin idza kana al musawwaru min zawil arwahi. Qawluhu man adlama mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Hada istifhamun bima'na nafi. Ay la ahada adlama mimman amala. La ahada adlama. Ulang. La ahada adlamu mimman amila hadal amala wa hadal amilu. Wal muradu at-tahdhiru wat-tanfiru min hadal amali. Wa hadal uslubu jaa fil Qur'ani fi mawadi'a. Fi mawadi'a. Ah, terus ka qawlihi ta'ala wa man adlau mimman iftara 'ala Allahi kadiba wa ghairi wa ghairaha wa ghairiha. Qawluhu yakhluqu ka khalqi ay yusawwiru ka taswiri fa in kanat indahum quwwatun fal yakhluqu dharratan yakunu laha sifata dharrati yakunu laha sifatu dharrati min al-aqli wal mashyi wa ghairiha wa hiya ma'a sigariha fa hiya hayawanun ajibun aw li yakhluqu habbatan laha sifatun minal inbati wan naf'ul wan minal inbati wan naf'i wan minal inbati wan naf'i lin nasi fa in kanu yu'jizuna fil jamadizun fa in kanu ya'jizuna fil jamadi wan nabati fa kaifa fil hayawana fil hayawani. Baik. Kata Syekh bin Bas, muallif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menghendaki dari bab ini penjelasan bahwasanya taswir, menggambar itu min jumlati al-kabair, itu termasuk dosa besar yang di situ dapat merusak tauhid. Dan ini akan menghantarkan pelakunya kepada mendapatkan kemurkaan Allah dan neraka. Mengurangi iman mereka wa tudifuhu. Ya, wa tudaifuhu, dan melemahkan iman mereka. Wal musawwirun, orang-orang yang menggambar. Ya. Orang-orang yang menggambar ini humul ladina yudahiun. Mereka inilah orang-orang yang menyerupai bikhalqillah, penciptaan Allah. Ya, fi taswiril hayawanat, ketika dia menggambar hewan-hewan, apakah dengan tangan atau dengan alat yang lainnya. Apabila yang musawwar, yang digambar tersebut min zawil arwah, dari makhluk bernyawa. Ya, dari makhluk bernyawa. Ya, kemudian kata Syekh, ya, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan, ya, firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu kal khalqi." Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang dia mencipta seperti penciptaanku? Ya. Dan seterusnya, hadza istifham bima'na nafi. Pertanyaan ini bermakna penafian. Ya. Artinya la ahada azlamu, tidak ada yang lebih zalim daripada yang mengamalkan, ya, perbuatan seperti ini dan orang yang mengamalkan ini. Ini, ya, ini yang maksudnya la ahada adlamu minhu, enggak ada yang lebih zalim daripada orang yang kayak gini. Ya. Wal murad yang dimaksud adalah dari bab ini tahdzir, peringatan keras, wa tanfir, agar meninggalkan dari amal ini, perbuatan ini. Ya. Wa hadzal uslub jaa fil Qur'an. Uslub ini, ya, bagaimana gaya bahasa yang diterangkan di sini? Wa man adlamu, dan siapa yang lebih zalim? Dan siapakah yang lebih zalim? Ya, itu terdapat di Al-Qur'an, fi mawadi'a, di banyak ayat. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah, kan begitu. Ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta? Ya. Berdusta atas nama Allah, kadibah, secara dusta. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kadiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Ya. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma 'arada 'anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan akan Rabb-nya namun dia berpaling. Nah, ini banyak di Al-Qur'an dengan wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim? Ya. Wa ghairi hadan, yang lainnya. Maka firman Allah dalam hadis qudsi, yakhluqu, ya, ka khalqi, dia mencipta seperti penciptaanku. Karena yang namanya musawwir, yudahi khalqallah, dia seperti menyerupai penciptaan Allah ketika digambar. Ya. Yusawwiru kataswiri, kata Allah, dia menggambar seperti ciptaanku. Fa in kanat indahum quwwatun, kalau memang mereka memiliki kekuatan. Ayo ciptakan, mereka ciptakan ya, zarrah. Ya, zarrah itu namlah saghirah. Semut kecil. Semut kecil. Ya, fal yakhluqu. Ayo, ini amron ta'jiz. Itu maknanya amru ta'jizin. Perintah dari Allah untuk menunjukkan ketidakmampuan yang diperintah. Ya, namanya amru ta'jizin, tahaddin, tahdid, tantangan dan ancaman, itu namanya. Ayo ciptakan segera semut kecil. Ya. Zarrah yakunu laha sifat, yang memiliki sifat-sifat seperti semut. Ada akalnya, dia bisa berjalan dan yang lainnya. Wahia yang namanya zarrah, semut kecil ini, ma'asi goriha, walaupun dia kecil, namun dia hewan yang mengagumkan. Ya. Kalau enggak bisa, aul yakhluqu habbah. Biji. Ya. Biji-bijian. Habbah. Ya. Habbatu hintah. Ya. Taib. Ayo ciptakan biji-bijian. Bisa enggak dia? Laha sifatun minal inbat, yang memiliki sifat menumbuhkan, tumbuh, di sifat tumbuh. Ya. Apalagi wa nafa' linnas, bermanfaat bagi manusia. Apalagi dia punya juga rasa. Ya. Fa in kanu ya'jizun fil jamad, kalau mereka enggak mampu menciptakan yang jamad itu kayak biji. Ya. Wa nabat, pada yang tumbuh. Fa kaifa fil hayawan? Coba gimana mereka ceritanya bisa menciptakan hewan? Taibar kalafik. Ya. Kemudian dibacain dulu hadisnya, kemudian baru dibacakan footnote-nya. Ya, fadal. Siapa? Berikutnya Zaki. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. طيب. Dari Aisyah, masih dari Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat kelak, ya, ialah orang yang menyerupai ciptaan Allah. Ya, yang menyerupai ciptaan Allah. Ini mengerikan ini. Allahul musta'an. Ini mengerikan. Ya. Terus dibaca syarahnya. Ta'liq Syekh bin Baz. Maqala Syekh bin Baz. Ini Syekh bin Baz enggak memberikan ta'liq sepertinya. Ya, langsung bacaan hadis ketiga. Wallahumma. Walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma sami'tu yang pasti makna yudahiun yushabihun bi khalqillah bima yasna bima yasnauna, itu makna artinya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sebuah kabar larangan dari Allah bahwasanya para penggambar itu, penggambar makhluk bernyawa, adalah orang yang paling keras azabnya. Ya, di akhirat. Di akhirat. Terus walahuma an ibni Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Baik. Naam. Terus walahuma walahuma, itu ada beda footnote. Yeah. Oh ya, ini dulu. Masih dari riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, dia menyatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar. Ya, maka setiap musawwir, setiap penggambar yang menggambar makhluk bernyawa itu di neraka. Ya, karena tindakan dia yang menyerupai, yang merupakan keesaan Allah, yaitu mencipta, ikhtira' al-khalq, al-ikhtira' wal-khalq, mencipta. Baik, itu ya. Yuja'alu lahu bikuli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Akan dijadikan bagi setiap gambar yang dia gambar jiwa, ya, yang dengan itu dia akan diazab di jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus lanjut keterangan Syekh bin Bas ya. Qala Ibnu Bas rahimahullahu taala wa lahumma 'an Ibnu Abbasin marfu'an kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala anna at-taswira bi dzawatil arwahi min al-kaba'iri wal muharramati idza kana lahu dhillun. Wa amma idza lam yakun lahu dhillun kaswari fil judrani wal alwahi wal malabisi wa ghairiha faqad rakhasa fi hadza ba'du at-tabi'in. Wa ajma'a al-a'immatu al-arbatu wal jumhuru 'ala anna muharrama ini annahu sepertinya ya annahu muharramun aidan kalladhi lahu dhillun wa hadha huwa as-shawabu li anna al-ahaditha ta'ummu ma kana lahu dhillun wa ma la dhilla wa ma la dhillun lahu wa tash wala di sini dhillun lahu komanya ini wa tashmalu at-taswira wasyamsiya wa ghairaha. Baik, ini dulu. Kata Syekh bin Baz, para ulama telah bersepakat bahwasanya taswir, menggambar makhluk bernyawa itu termasuk dosa besar yang diharamkan apabila dia memiliki bayangan. Nah, kalau dia enggak memiliki bayangan seperti gambar-gambar yang ada di tembok, di alwah, di papan, pakaian dan yang lainnya, maka sebagian tabi'in telah memberikan keringanan atas hal ini. Ya, namun a'immatul arba'ah, empat imam madhab dan jumhur mayoritas ulama telah bersepakat akan keharaman hal tersebut. Ya. Kalladzi lahu dzillun, itu sama seperti yang memiliki bayangan. Dan inilah yang tepat kata Syekh bin Baz. Wa hadza huwa shawab. Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya yang menerangkan tentang ancaman bagi yang menggambar makhluk bernyawa itu ta'ummu maka nalahu dhillun wa ma la dhilla wa ma la dhilla lahu. Ya. Ya, itu yang mencakup apa gambar-gambar yang ada bayangan maupun yang tidak ada bayangannya. Nah, perhatikan ini madhab Syekh bin Baz. Wa tasmalu at-taswira asy-syamsiyya wa ghairaha. Ini mencakup gambar fotografi dan yang lainnya. Asy-syamsi, fotografi yang lainnya. Ya, kalau Syekh Al-Utsaimin berpendapat kalau fotografi itu tidak terhitung sebagai gambar. Kalau Syekh bin Baz mengatakan, ya, bahkan Syekh bin Baz mengatakan video juga. Ya, video juga. Baik. Ini pendapat dari Syekh Ibnu Baz. Ya. Makanya kalau ada ikhwah enggak mau difoto, ya. Hargai. Jangan antum bilang norak banget ini. Selfie-selfie lah gitu. Wifi kalau rame-rame wifi ya. Grupi. Wifi ayo. Enggak mau. Jangan dibilang wah ini kaku lah. Ini pendapat Syekh Ibn Baz. Ya hargai aja. Ya. Ya, kalau ada kemudian ada orang yang mau berfoto bersama juga jangan langsung dicela. Ini berpendapat dengan pendapat para ulama yang lain di antara Syekh Al-Utsaimin. Ya. Jadi jangan kaku gitu ya. Kaku di dua pijakan. Ya. Ya ini itu aja. Ini kan ilmu semua. Ah, ilmu semua ini. Ya. Syekh Shalih Fauzan pun juga ada pendapat terkait hal ini. Ini diantara permasalahan kontemporer ya, karena di masa salaf dahulu di kitab-kitab fikih tidak disebut, belum ada fotografi. Ya, terus lanjut. Summa qala rahimahullah ta'ala wa mimma yadulu ala umumiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima ala Aisyata wa ra'a indaha sitran fihi taswirun taghayyara wa ghadiba wa qala inna ashhaba hadhihi suwari yu'adzabuna yawmal qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wasitru laysa fihi syai'un min adh-dhilli wa min jinsihi at-taswiru asy-syamsiyu wa yadullu 'alaihi ma waqa'a yawmal fathi lamma kana 'alal ka'bati suwarun faqaddama lahu usamatu ma'an famahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fal wajibu al-hadaru min hadha wa an yabta'ida al-mu'minu an hadhihi al-muharramati wa yajibu izalatuha wa atlafuha wa tamsuha. Dan diantara yang menunjukkan hadis-hadis ini keumuman, enggak mesti yang ada bayangan aja. Yang enggak ada bayangan enggak termasuk tidak tepat di situ kata Syekh. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah, ke rumah beliau. Wa ra'a indaha sitron fihi taswir. Bahkan dalam riwayat tersebut, riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Ya, kata Aisyah, "Tubu ilallahi wa rasulih, mada atnabtu?" kata Aisyah. Saya bertobat pada Allah dan Rasulnya. Ya, apa dosa saya wahai Rasulullah? Ketika Rasul masuk ke rumah Aisyah, beli gordeng. Gordengnya itu ada gambar Rasul marah di situ. Ya, mada atnab, apa dosa saya? Aisyah waktu itu belum sadar. Ya. Taghayyara, berubah warna apa rona wajah Nabi. Wa ghadiba, beliau marah. Beliau menyatakan inna ashhaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yang gambar-gambar di sitr ini, di tirai ini. Ya. Di tirai ini dia akan, mereka akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dipanggil mereka, ahyu ma khalaqtum? Coba hidupin apa yang kamu telah ciptakan dari gambar-gambar. Kalau dia gambar-gambar monster, suruh hidupin monster. Gak bisa kan? Gak bisa. Ya, wasitr, yang namanya sitr, tirai, hordeng, aisa fihi syai'un min adh-dhil. Gak ada bayangannya sedikit pun. Nah, wa min jinsihi, kata Syekh bin Baz, at-taswiru asy-syamsi, yaitu fotografi. Gambar yang ada di fotografi. Ya. Wa yadullu 'alaihi ma waqa'a yaumul fath. Ma waqa'a yaumul fath. Nah, yang menunjukkan akan hal ini juga, keumuman ini, yaitu apa yang terjadi pada hari Fathul Mekah, lama kana ala al-Ka'bah suwarun. Ketika di atas Ka'bah ada berbagai gambar. Maka Usamah memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ma' air. Maka Nabi SAW menghapus gambar-gambar tersebut yang ada di atas Ka'bah. Maka yang wajib adalah berhati-hati, waspada dari hal ini, dan seorang mukmin mesti menjauhi hal-hal yang diharamkan seperti ini, dan diwajib menghilangkannya, ya, menghapusnya, menghilangkannya, dan ya, menghapusnya. Ini sama. Nah, maknanya. Taib, barakallahu fiik. Nah, kemudian, nomor 4 ya. Ya. Terus, lanjut berikutnya. Siapa? Si Suidi dulu. Walahuma anha man sawwara suratan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin. Baik. Barang siapa yang menggambar dengan sebuah gambar di dunia, maka dia akan dibebankan mesti meniupkan roh di gambar tersebut. Ya, dan dia enggak akan sanggup meniupkan roh ke gambar tadi. Terus qala mu'allifu rahimahullahu taala walil muslimin an abi. Enggak. Masih bacain satu lagi. Ya, satu lagi ya. Nah, satu lagi. Walil muslimin an abil hayyaj. Walil muslimin an abil hayyaji qala li aliyun radhiyallahu anhu, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tumastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Baik. Dan riwayat Muslim dari Abul Hayyaj, ya, Abul Hayyaj adalah Hayyan bin Husain Al-Asadi, seorang tabi'in thiqah. Ya, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, maukah ala, ini ada utanbih, maukah aba'atsuka aku mengutus engkau, wajjuhuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. La alla tada'a suratan illa tamastah, alla tada'a, la tatruk maksudnya. Jangan kau biarkan sebuah gambar ada gambarnya itu, illa tamastah. Maksudnya apa? Azaltaha, engkau hapus, kau hilangkan. Mahautaha, kau hapus. Wala qabran musyrifan, dan tidaklah engkau melihat ada kuburan yang musyrifan, murtafian yang tinggi. Illa sawaitah, ja'altahu musawiyan lil ard, engkau jadikan dia tanah, apa? Rata dengan tanah. Baik, terus baca. Qala asyarihu rahimahullahu ta'ala, qawluhu wala qabran musyrifan illa sawaitahu musyrifan murtafian. Wa qad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil bina'i alal kuburi li'annahu min wasailil syirki wa kadzalika suwaru min wasailil syirki wa innama waqa'a syirku fi qaumi nuhin bisababi hadhihi suwari amma ma yata'allaku bima waqa'a hadhihi al-ayyamu min waqa'a hadhihi al-ayyama waqa'a hadhihi al-ayyama min al-hajati ila suwari fahadha yuqayyidu biqaydihi yuqayyidu biqaydihi fahadhihi yuqayyidu biqaydihi wa huwa karihun lahu kasuwari li hafizatin nufusi wa ma ashbaha dhalika wa suwaru tamna'u dukhulal malaikati kama fil hadithi as-sahihi wa yustathna min dhalika ma kana muntaha. Hasbuk, ini dulu, ini dulu. Ya, musyrifan itu murtafian tadi maknanya. Kuburan enggak boleh ditinggikan, mesti rata. Di semen gimana? Sama, kata Jabir, naha Rasulullah SAW an yujassas al-qabr. Rasulullah SAW melarang kuburan itu di semen. Ya, dan dilarang diduduki. Dilarang diduduki. Kita enggak boleh gulu berlebihan memuliakan kuburan, juga enggak boleh bergampang-gampang meremeh merendahkan kuburan, enggak boleh didudukin. Enggak boleh, mesti dimuliakan. Jangan orang kayak orang-orang yang ada di situ. Didudukin mereka di atas kuburan, main gaplek di situ. Ah, Allah musta'an. Wa an yubna 'alaih, enggak boleh dibangun di atas kuburan. Tayyib, barakallahu fik. Ya. Ya. Nah, kalau ditaruh batu di atasnya itu boleh. Untuk nandain aja. Ya. Baik. Bahkan disebutkan oleh Jabir, nusiba alaih, diletakkan di atas kubur beliau, ya, al-labin, kayak batu di atasnya, nasoban. Warufi akobru minal ard nahwan minas shibr. Ditinggikan kuburan beliau dari tanah sekitar segini. Shibr. Apa namanya? Apa bahasa kita? Sejengkal. Sejengkal. Ya, kalau riwayat Ali, rata. Riwayat Jabir, ditinggikan sedikit, sejengkal. Lebih dari itu enggak boleh. Ya, lebih dari itu enggak boleh. Loh, kuburan habaib, kuburan wali-wali gimana? Itu gulung, ya. Apalagi ada fotonya. Kuburan kayak pengantin, ada lampu-lampu yang kayak di warung koplo itu. Warung remang-remang. Kayak pengantin, Allah musta'an. Ah, ini gulu ini, bahaya ini. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz, Nabi SAW telah melarang untuk membangun di atas kuburan, bangun-bangunan. Ya, dikasih lampu, dikasih semen, kayak kuburan orang Cina, ada atapnya. Ya, dia apa? Apalagi juga ada itu apa tuh namanya? Kayak lantai itu kayak keramik, apa namanya? Kijingnya. Karena itu merupakan sarana kesyirikan. Demikian pula gambar termasuk sarana kesyirikan. Inama waqa'a asyirku fi qaumi nuhin bisababi hadhihi suwar. Dan kesyirikan yang ada pada kaum Nabi Nuh terjadi karena sebab gambar tadi. Ya. Adapun yang berkaitan dengan yang terjadi hari ini berupa hajat kepada gambar, foto, maka yuqayyad, ini mesti diberikan syarat dengan syaratnya. Ya, ini mimbabil ikro, ya terpaksa aja. Apabila seorang terpaksa darurat akan hal tersebut, dia mesti fayaf'alu, dia melakukannya, wa huwa karihun lah, dalam keadaan dia enggak suka akan hal tersebut. Ya. Semisal apa? Li hafidhatin nufus. Apa maksudnya? Wa ma asbaha dhalik. Apa? Kartu-kartu identitas gitulah. Ya. Dan semisalnya dia mesti enggak suka itu. Yang semisal password, KTP. Nah, ini Syekh bin Baz berpendapat fotografi itu haram. Paham enggak? Syekh bin Baz berpendapat fotografi haram. Makanya semua yang berhubungan dengan fotografi diharamkan oleh beliau. Wasuar dan juga gambar-gambar tamna'u dukhulal malaika. Juga mencegah masuknya malaikat. Sebagaimana dalam hadis. Innal malaika, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah ke baitan fihi suwar. Yang di dalam rumah tersebut terdapat gambar-gambar. Ya, terus lanjut. Wa yustasna min dzalika ma kana mumtahinan. Mumtahanan. Mumtahanan. Fahadha la yajuzu taswiruhu walau kana mumtahanan. Lakin idza stu'mila mumtahanan fil firashi fala yamna'u dukhulal malaikati kama annal kalba alladhi lil harthi waz zar'i wal mashiyati la yamna'u dukhulal malaikati li'annahu ma'dhunun fihi wa murakhasun fihi falau ishtara bisatun fihi suratun waja'alahu wasadatan wisadatan fahadha la yadurru li'annahu mumtahanun wallahu a'lamu. Dikecualikan dari hal ini apabila yang dia mumtahanan. Apa itu mumtahanan? Kalau dia sudah musta'mal, ya, sudah digunakan, memang itu digunakan. Nah, ini enggak boleh ya menggambar di situ. Ya. Walaupun itu sudah ada gambarnya, sudah mumtahanan. Namun apabila digunakan yang tadi yang mumtahanan sebenarnya firas, ya. Fil firas, ya, di tempat tidur kayak itu, apa itu namanya? Spray, ya. Ya, maka ini tidaklah mencegah masuknya malaikat. Ya, sebagaimana anjing yang digunakan untuk pertanian, perladangan, masyiah, peternakan, tidaklah mencegah masuknya malaikat. Karena itu diizinkan. Wa murakhas. Ya, dan diberi keringanan. Seandainya seseorang membeli bisaton, apa namanya, karpet permadani. Fihi suratun, di dalam ternyata ada gambar-gambar. Kan begitu? Ya. Ya. Atau dia jadikan sebagai wisadah bantal. Ya. Maka hal ini tidaklah memudaratkan karena itu sudah memang dipakai, memang udah ada kayak gitu. Wallahu a'lam. Terus lanjut. Suwarul mujahidina al-afghani dakhilatun fi hadzal man'i. Li'anna al-jihada yakumu biduni suwarin. Wa kadzalika la yanbaghi at-taswira bi at-taswiru bi ashrat bi ashrat bi ashritu bi ashritati al-fidiyu bi ashritati al-fidiyu. Ini mazhab Syekh bin Baz juga nih. Ini mazhab Syekh bin Baz juga. Terus tahnitul hayawanati la yanbaghi li'annahu ida'atun lil amwali bila fa'idatin wa qad yahtajju biha an-nasu bi annaha suratun wa qad ya'taqidu fiha batilan kama ya'taqiduhu ba'dun nasi annaha tamna'ul jinna wa ma ashbaha dhalika wal man'u fil hadithi yashmulu suwaru yashmalu suwaru at-ta'limiyata wa ghayraha. Masyaallah, berat ini ya. Kalau masalah foto kita sewa-sewain aja kali ya. Foto, video sewa-sewain aja kita. Lihat kata sih, waswarul mujahidin al-afghani dakhilatun fi hadzal mani. Ini foto-foto mujahidin Afghanistan juga masuk ke dalam, ya, ke dalam bab ini. Ya, ini juga masuk ke dalam larangan. Anak dulu mungkin di Saudi, di zaman Syekh bin Baz waktu perang Afghanistan Soviet, ya, ada orang majang-majang foto Syekh, ya, apa namanya Jaminur Rahman As-Salafi, Syekh Abdullah Azam, ya, Syekh siapa lagi pejuang-pejuang Afghanistan, ya, dipajang itu, di foto-fotonya itu, ya, nah, itu masuk juga di situ, nggak boleh, ya, kalau orang-orang di sini maaf, ya, kita sering lihat foto-foto habaib, itu juga, atau foto-foto Wali Songo. Adapun foto Khulafaur Rasyidin yang 4 itu dusta itu, nggak ada kayak gitu. Ya, sok tahu itu yang bikin gambar-gambar. Kalau gambar-gambar Wali Songo aja kita sanksikan, ya apalagi gambar-gambar Khulafaur Rasyidin. Ya, kalau orang Syiah biasa majang di rumahnya foto Husain, foto Ali, ya, foto Syekh Abdul Qadir Jilani. Penggerebekan teroris kemarin ada foto Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, itu. Seorang muslim menghindari itu. Ya, dihindari foto-foto kayak gitu. Nah, itu pertama, malaikat enggak bisa masuk, gulu juga, gulu. Gulu. Apalagi kalau dipajang di masjid. Ini ciri-ciri orang Nasrani yang dikabarkan oleh Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ingat enggak waktu mereka berdua ke Habasyah? Mereka melihat di kanisah gereja pihak suar, gambar-gambar. Kata Nabi, "Ulaika humul qaum idamatu fihim." Idamata fihim rijalun soleh, ya, rajulun soleh. Kalau ada orang soleh yang mati, ya, di tengah-tengah mereka ini, bana wala qabrihi, ya, mereka akan membangun di atas kuburannya, juga akan kasih gambar-gambar. Ulaika humul, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Mana lagi tadi? Ya, di anal jihad yakumu biduni suwarin, karena jihad itu ditegak tanpa ada foto-foto, kata Syekh Ibnu Baz. Demikian pula layan bagi taswir. Nah, ini. Ya, patutnya juga ya, ada gambar dengan video gitu ya. Ini kita lagi video juga ya. Nah. Kena juga dong Syekh Ibnu Baz. Ya, ini khilaf ya. Khilaf ini. Ya. Ya, orang ulama yang lain bolehkah? Syekh Shalih Fauzan bolehkan. Mengizinkan Syekh divideokan. Gitu. Ya, Syekh Utsaimin bolehin. Memang di antara ulama masyayikh kita ada yang keras seperti itu ya. Ya, video foto itu enggak boleh. Ya. Saya dulu waktu di rumah Syekh Rabi bin Hadi, waktu rumah beliau masih di Mekah, ya. Syekh biasa habis asar majelis tafsir, saya megang handphone dulu apa namanya? BlackBerry ya. BlackBerry, cuman moto rame-rame doang, seret, wah dimarahin, kena ada gua gitu, nah, dah boleh, nah, Syekh Robi termasuk yang keras, Syekh Robi, ya itu video, foto nggak boleh ditampakkan, ya makanya antum cari Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al Jabiri itu nggak ada, walaupun Syekh Ubaid Al Jabiri itu buta, ya itu buta. Namun beliau itu ada yang ngiringin orang Saudi juga, ya entah familinya atau siapa lupa. Ya kalau kita ke rumah si Ubaid Al Jabiri kita foto, mau marah itu. Dikak apalagi kalau dikasih tahu ke si itu dia foto antum, wah kelar itu kita, kelar itu ya. Allahumma musta'an. Ya, nah kemudian. Watahnitul hayawanat. Nah ini, mengawetkan hewan. Ini kan biasa tuh. Hewan dia mati, macan mati ya. Ya, singa mati diawetin, lagi ngaum gitu. Ya, di kantor mana itu yang ngaumnya lucu itu? Nah, singa. Layan bagi enggak sepatutnya kayak gitu. Ada burung diawetin, dikasih air keras. Ya, dibalsemin atau dikasih apalah. Kenapa? Karena yang dibikin itu idaatun lil amwal, nyanyikan harta aja. Gak ada faedahnya. Ya. Bahkan ada sebagian orang berargumentasi dengan patung tadi. Apa, hewan yang mati diawetin. Sebagian orang ya'takidu fiha batilan. Meyakini dengan keyakinan batil. Kama ya'takiduhu ba'dunna. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Anha tamna'ul jinna. Ya, hewan yang diawetin itu bisa ngusir jin. Bisa menghalau jin. Wa ma'asbah dari. Dan yang semisalnya. Ya. Nah, wal man'u fil hadis. Nah, larangan dalam hadis ini yashmalu as-suwara at-ta'limiyata. Ini juga mencakup gambar-gambar untuk metode pengajaran dan yang lainnya. Sebagai media-media pelajaran, kasih gambar, foto, itu juga enggak boleh. Allahu musta'an. Nah, ini madzhab Syekh bin Baz. Ya, selesai. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab ke-62. Sudah semakin mendekati akhir. Ya. Kita pekan depan ngajinya pukul 4:30 ya, insyaallah. Karena pekan depan itu sudah mulai puasa. Ya. Insyaallah sudah mulai puasa. Kalau Allah masih berikan umur, ya, kita ngajinya 4:30. Bukber di sini, ya. Atau bukber pulang boleh, sini boleh. Nah, kalau bukber sini punya apaan kita sendiri? Kopi. Hah? Kopi. Bukber pakai kopi. Sam lambung ntar. Bakwan. Eh, orang Indonesia ya. Ya. Orang mau korma, gorengan. Hah? Ya, bakwan, lontong, udah itu ya. Nah. Ya, kayak menu wajib. Taib. Kemudian di bab Asani Wasitun, bab ke-62, masya Allah. Bab Majaa fi Kasratil Halif. Ya, bab tentang banyak bersumpah. Ya. Ini diantara kesempurnaan tauhid itu memuliakan nama Allah, ya, dan tidak bermudah-mudahan, ya, dalam banyak bersumpah. Karena yang demikian menunjukkan peremehan dia terhadap nama Allah dan tidak ada pengagungan dia terhadap nama Allah. Bab majaa minal wa'id, itu maksudnya ancaman terkait banyak bersumpah. Ya. Allah berfirman, wa qaulillahi ta'ala wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah kalian. Ya. Hai, baca situ ta'liq. Ya. Coba si Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimallahu ta'ala, arada al-mu'allifu bi hadzal babi bayana anna kasratal halifi naqsun fil imani wa naqsun fit tauhidi, li anna kasratal halifi tufdi ila asya'. Al awal at tasahulu fi dhalika wa adamul mubalati. Athani al kadhibu. Athalisu dhannul kadhibi bihi. Fa inna man kasurat aymanuhu waqa'a fil kadhibi, fayan bagi at-taqallulu min zalika wa adamul iksari minal aymani, wa lihada qala subhanahu. Terus lanjut. Wahfadhu aymanakum, fahadhal amru lil wujubi, fayajibu hifdhul yamini illa min hajatin laha, fal mu'minu yahfadhuha wa yasunuha illa min hajatin wa li maslahatin syar'iyatin aw indal khusumati wal hajati ilaiha wa nahwi dhalika, wala yuksiru minha lima sabaqa, wa li annahu yudhannu bihi al kadhibu. Baik. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mu'alib di sini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menghendaki di bab ini penjelasan bahwa banyak bersumpah itu merupakan kekurangan dalam keimanan, ya, dan kurang dalam tauhid. Karena banyak bersumpah itu akan menghantarkan kepada berbagai hal. Yang pertama, tasahul, menggampang-gampangkan dalam sumpah. Kalau begitu, ada mulmubalati, udah enggak ada perhatian lagi terhadap isi janjinya. Yang kedua, nanti akan menghantarkan pada dusta. Yang ketiga, akan disangka oleh orang lain sebagai dusta. Karena orang yang banyak sumpah, biasanya waqa'a fil kadzib, dia akan jatuh ke dalam kedustaan. Maka sudah sepatutnya untuk jarang, meminimalisir bersumpah, dan tidak memperbanyak sumpah. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum, ya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dijaga agar dipenuhi. Ya. Nah, fahadhal amru lil wujub, wahfadhu, ini fil amr, ini menunjukkan akan wajib. wajib menjaga sumpah kecuali karena hajat. Ya, jaga sumpah, jangan jarang, jangan sering-sering bersumpah kecuali karena hajat-hajat. Maka seorang mukmin dia menjaganya. Ya. Kecuali karena hajat atau maslahat syar'i atau karena ketika terjadi khusumah, pertikaian. Ya, lawan enggak percaya kecuali dia bersumpah, dia bersumpah ada hajat atas akan hal itu. Maka jangan sering-sering dia memperbanyak sumpah, lima sabak karena keterangan yang lalu. Orang yang sering banyak bersumpah berarti dia tidak ada perhatian, tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak disangka orang dia berdusta. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Allah taala berfirman, "Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun." Nah, ini orang yang banyak bersumpah. Mereka ya bersumpah dengan dusta. Ini sering wa yahlifun al-hallaf. Ya. Ya, orang yang sering banyak bersumpah. Padahal mereka bersumpah, mereka padahal mereka mengetahui. Wahfadu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, barakallahu fik. Terus lanjut berikutnya. Ya, footnote nomor 3 berarti ya, an Abi Hurairah. Fadhal. Ya. An Abi Hurairah dibaca gitu. Nyampe enggak ke belakang? Ikri. Sampai, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi akhrajahu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halif sumpah itu manfaqah, dapat melariskan lisilah, barang dagangan. Mamhaqatun, namun menghapus lil kasab. Ya. Dia menghapus kasab, menghapuskan keberkahan dari hal tersebut. Ya. Menghapuskan keberkahan usaha dia. Al-kasab kan usaha. Ya, menghapuskan keberkahannya. Baik. Ya. Terus lanjut. Summa qala syarih rahimahullahu taala haditsu Abi Hurairah marfu'an. Al halifu munfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi wa fi lafdin lir-ribhi wa huwa yadullu. Nah, lewat yang lain menghapuskan keberkahan, keuntungan gitu ya. Riba keuntungan. Terus wa huwa yadullu ala anna kasratal halifi min asbabil wuqu'i fil khata'i fa huwa ya'tani bil yamini yuridu an yunaffiqas sil'ata walakinnahu yaqa'u fil khadari. Bukan yunaffiq ya, yunaffiq. Wa yuridu an yunaffiqas sil'ata walakinnahu yaqa'u fil khadari. Fil hadari. Fil hadari. Wa huwa mahkul kasbi wa qillatul barakati fahiya murawijatun lisil'ati li'annahu yahlifu wa yakulu wallahi innaha tayyibatun innaha kada wa kada fayugrin nasa alladzina yashtaruna minhu farubbama sadiquhu lakanaha mumhaqi farubbama sadiquhu farubbama sadiquhu lakanaha Lakinnaha mumhaqatun lirribhi alladhi yata'atahu bisababi tasahulihi fi hadhil aimani. Nah, ini menunjukkan ke Syekh bin Bas, banyaknya bersumpah diantara sebab orang terjatuh ke dalam kesalahan. Dia hanya memfokuskan kepada sumpah. Dia menginginkan dengan sumpah tadi supaya laris dagangan dia. Namun dia terjatuh ke dalam larangan, yaitu dengan sebab tersebut mahkul kasab, ya, menghapus keberkahan usaha dia dan sedikit keberkahannya, ya. Nah, kalau sumpah ini murawijah, melariskan barang dagangan, karena dia bersumpah dia mengatakan demi Allah deh Pak, ini innaha thayyibah, barang ini bagus, cakep, ini modal saya segini, ya, demi Allah Pak, modal saya segitu, padahal enggak. ya, inna hakata wa kada, ini begini begitu. Dia menipu manusia yang membeli barang dari dia. Nah, bisa jadi orang-orang sadaqu membenarkan sumpah dia. Namun itu ya menghapus keberkahan keuntungan ya yang mereka lakukan dengan sebab bergampang-gampangnya dia dari sumpah tadi. Terus wa fi hadis Abi Dzar inda Muslimin marfu'an salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al musbilu izarahu wal mannanu bima a'ta wal munafiq wal munafiqu silatahu bil halifi al kadzibati fatanfiqu silati qad takunu bil kadzibi aw bis sidqi walakinnal iktsaru minha tuqamu fil kadzibi wa rubbama jallahu at-tama'u ila an yakdiba fal wajibu an yahdharu summa hadhihi al-aymanu min asbabi mahqil barakati wal wuqu'i fil harami. Oke, dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim secara marfu, salasatun la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga kali Nabi menyebutkan hal ini, ada tiga golongan manusia yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, ya Allah tidak berbicara pada mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Tiga kali kata Abu Dzar, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah, sungguh merugi celaka siapa mereka yang kata Nabi, al musbil izarah, orang yang menjulurkan pakaiannya, ya melebihi menjulurkan sarungnya melebihi mata kakinya sampai bawah dengan sombong. Kemudian wal mannan bima ato, orang yang mungkit-mungkit pemberian dia, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Maka melariskan dagangan terkadang dengan cara jujur, terkadang dengan cara dusta. Namun memperbanyak sumpah ini akan menjerumuskan orang ke dalam dusta. Ya. Wa rubbama jarrahu, terkadang atau ukat sifat tamak akan menyeret dia ya untuk berdusta dalam sumpah. Maka yang wajib adalah berhati-hati waspada dalam hal ini. Kemudian ya, sumpah-sumpah ini adalah diantara sebab terhapusnya keberkahan dan dia terjatuh ke dalam hal yang haram ya. Baik, terus berikutnya dibaca ya Ammar, hadis apa itu yang keempat ya, An Salman ya. Iya. Fadal dibaca dulu. Wa An Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Usaymitun zanin wa 'ailun mustakbirun wa rajulun ja'ala Allah bidu'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Rahu Tabarani bisanadin sahihin. Baik. Dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka, tidak sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, Usaymitun zanin. Nah, ini ngeri nih, Usaymit. Usaimid itu tasgir dari asmat ya, direndahkan ini. Nah, Usaimid dari asmat ya, direndahkan. Asmat itu apa sih? Huwalladzi fi sya'rihi syamtun. Yang di rambutnya itu udah banyak uban. Syamtun itu syaib, uban. Nah, Usaimid direndahkan nih orang. Udah tua kelakuannya gitu lah. Nah, kenapa ditasgir sugiro tahkiron lahu, dalam rangka merendahkan dia. Udah aki-aki zanin, nah, malah dia berzina. Tua-tua keladi. Ya. Siapa lagi? A'ilun mustakbirun. A'il fakir, orang yang fakir, mustakbir. Belagu. Orang yang miskin, fakir, ya, dia kere, tapi sombongnya masya Allah. ma'annahu fakir. Ya, la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, warajulun ja'alallahu ja'ala Allah bida'atah la yashtari illa biyaminih wa la yabi illa biyaminih. Dan seorang yang menjadikan Allah sumpah atas nama Allah, maksudnya menjadikan Allah nama Allah, sumpah atas nama Allah, bida'atan, ya, sebagai dagangan dia. Ya. Kenapa? Karena banyak menggunakan itu dalam jual beli dia, membeli pakai sumpah. Bang, demi Allah bang, di sana harganya segini, padahal gak ada. Ayo kasih dong, turunin. Abangnya, yaudah deh, samain aja. Nah, kata dia, yes. Yes, yes. Atau jual juga begitu. Demi Allah bu, ya, modal saya segini. Katanya. Padahal gak segitu. Allah musta'an. Ya, terus lanjut. Sampai tadi. Ah. Qala Syekh rahimahullah. Langsung baca Usaimitun Zanin. Usaimitun Zanin ay Syekhun asmatahu Asyaibu wasyamtu Asyaibu. Usaimitun Zanin, Syekh yang sudah beruban. Ya, syamt maknanya syaib. Kenapa ditasgir? Tahkiran, dalam rangka merendahkan orang itu. Terus A'ilun mustakbirun ay faqirun mustakbirun ma'a faqrihi yatakabbaru. Wal ghaniyyu qad yatakabbaru min ajli al mali walakinnal faqira la yad'uhu ila al takabburi illa anna hadhihi sajiyatun lahu wa shay'un istaqarra fi qalbihi wa rajulun ja'ala Allah bid'atahu la yastari illa bi yaminihi wala yabi'u illa bi yaminihi fa fi hadha hadharun min hadhihi al khisali wa minha zana asy-syekhu al-kabiru fa inna hadha 'azimun li'anna asy-syaba qad yatubu wa yaqla'u wa yuqli'u amma asy-syekhu fala yahmiluhu 'ala hadha illa annahu syai'un istaqarra wa baqiya fi qalbihi qala al-ulama'u wa hadha yadullu 'ala anna adh-dhanba ya'zumu ya'zumu ma'aqillatid da'i wa dha'fihi. Tayyib. A'ilun mustakbirun. Orang fakir sombong, ma'a faqrihi, walaupun dia fakir, ya takabbaru. Namun dia tetap sombong. Wal ghani, orang kaya, terkadang dia sombong min ajli mal karena memang dia punya harta. Lakinnal faqira orang fakir la yad'uhu ila takabbur. Tidak ada yang mengajak dia kepada sikap sombong illa anna hadhihi sajiyatun lahu. Melainkan itu memang udah watak karakter dia itu. Ya. Bawaan dia udah kayak gitu. Syai'un istaqarra fi qalbihi. Yaitu karakter yang sudah menetap di kalbunya. Ya. Sudah apa namanya? Mendarah daging. Ya, itulah. Sudah mengakar di kalbu dia. Nah, dan rajulun ja'alallaha bida'atah. Allah menjadikan Allah, menjadikan nama Allah sebagai dagangan dia. Dia tidaklah membeli, menjual kecuali ya dengan sumpah atas nama Allah. Maka dalam hadis ini juga terdapat larangan ini ya dari sifat-sifat ini. Kita mesti waspada dari sifat ini. Di antaranya seorang syekh tua bangka berzina. Ini dahsyat ini. Kenapa? Karena pemuda aja kalau dia berzina, kot yatub. Yuk kulik. Dia bertobat, dia berhenti. Amma syekh pala yahmiluhu ala hadha. Adapun orang tua, kiyaki, tidaklah yang membawa dia kepada zina ini. Illa annahu syai'un istakar wa baqiya fi qalbi. Kecuali memang itu tadi. Ada sesuatu hal yang sudah mengakar di tubuh dia, tetap itu ada di kalbu dia. Ya, memang karakternya gila itu ya. Na'udzubillah. Oleh karena itu para ulama mengatakan hada, maka hadis ini ya dulu menunjukkan bahwasanya dosa itu ya'zum, dia dapat menjadi besar ma'akillati da'i walaupun faktor pendorongnya itu da'inya itu faktor pendorong itu killa, enggak ada sedikit. Wadha'fi lemah, tapi tetap dilakukan, dosanya semakin besar. Ya. Taibarakallahu fiik. Berikutnya, poin kelima berarti hadis yang mana? Wa fi sahih ya. Ya, faddal berikutnya. Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fi sahihi an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalathan. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yushtashhaduna wa yakhununa wa la yutamanuna wa yanziruna wa la yufuna wa yadhharu fihim as-simanu. Baik. Dari kitab as-sahih ya. Sahih maksudnya sahih Muslim ya, bukan sahih Bukhari. Dari Imran bin Husain, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Summa alladina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, tabi'in. Summa alladina yalunahum. Kemudian setelah mereka lagi, tabi'in. Imran mengatakan, fala adri, aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan setelah itu, setelah generasiku itu, dua atau tiga kali. Namun yang jelas, riwayatnya yang sahih mengatakan dua. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tsumma inna ba'dakum qauman. Kemudian setelah kalian ada suatu kaum yang mereka yashadun wa la yustashadun. Mereka bersaksi padahal mereka enggak diminta bersaksi. Wa yakhunun, namun mereka berkhianat. Wa la yu'tamanun, enggak bisa dipercaya. Ya, mereka bersaksi dengan persaksian palsu padahal mereka enggak diminta bersaksi. Wa yanzurun, mereka bernadar. Ya, bernadar. Wala yufu, namun tidak menunaikan nadar mereka. Wa yadharu fihim as-siman. Ya. Dan nampak pada mereka orang yang gede-gede, yang gendut-gendut. Nah. Ini akan diterangkan nanti oleh Syekh Bidbas, ya. Baik, terus lanjut Nugraha baca syarahnya. Tsumma qala syarih rahimahullah taala wa an Imrana marfu'an. Nah, langsung ila lakinnal mahfudha. Lakinnal mahfudha min hadithi Umar radhiyallahu anhu fil musnadi annahu marrataini wa min hadith ibn Mas'ud kadhalika kama huwa huna. Thumma ba'da dhalika qaumun yashhaduna wa la yushtashhaduna ay anna al ahwala tataghayyaru ba'da al quruni al mufaddalati al thalathati hatta tujada al khiyanatu wa adamul wafa'i bin nuduri wa syahadatu zuri wa yakthuru hadha wal wafa bin nadari bukan nuzur bin nadari wa syahadatu zuri wa yakthuru hadha li dhafil imani wa ghalabatil jahli wa kathratil aglati wal wafa'u bin nadari wajibun wa huwa min sifatil mu'minina wa nadaru la yanbaghi kama fil hadithi annahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhili walakin idza nadara fa alayhi alwafa'u wa hadha fi nadari at-ta'ati wa amma nadarul ma'siyati fala yajuzu alwafa'u bihi wa sawabu anna alayhi kafarata yaminin terus yadhharu fihi musimanu. Ai, hasbuk cukup ini. Asyrafi mana? Syafahullah. Nah, yang mahfud ya, yang sahih dari hadis Imran itu. Yang mahfud dari hadis Umar radhiyallahu anhu dalam Musnad bahwasanya sebutkan dua kali. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Kan Imran ragu nyebutin tsummal ladina yalunahum itu dua atau tiga. Yang mahfud dua. Ya. Dari hadis Ibnu Mas'ud juga demikian. Kemudian setelah itu ada suatu kaum yang mereka bersaksi dengan kepalsuan paksu, walayustashhadun, padahal mereka enggak diminta bersumpah. Ya, ini kondisi mereka bahwa kondisi umat inilah tataghayyar, sudah berubah setelah qurun mufaddalah, tiga generasi utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga didapati nanti pengkhianatan dan tidak ada penunaian nazar dan adanya persaksian palsu. Wa yakthuru hadza, dan banyaknya peristiwa ini kenapa? Ridha' fil iman, karena kelemahan iman. Wa ghalabatil jahl, dan sudah kejahilan mendominasi. Wa kasratil aghlaat, dan sudah banyaknya kekeliruan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat. Maka menunaikan nazar hukumnya wajib, dan itulah di antara sifat-sifat orang yang beriman. Dan bernazar tidaklah sepatutnya dikerjakan. Ya, sebagaimana dalam hadis, nazar itu tidaklah dilakukan dengan tidaklah mendatangkan kebaikan. Itu nazar itu dikeluarkan, ya, tidaklah itu hanya dari orang bakhil. Dia mau beramal kalau begini, kalau begitu. Namun apabila seorang bernazar, dia wajib menunaikan. Ya, dan nazar yang wajib ditunaikan nazar ketaatan. Adapun nazar maksiat jangan dia, ya, jangan dia tunaikan. Namun yang benar dia mesti, ya, membayar kafarat seperti kafarat sumpah. Ya. Bebasin budak, kalau enggak ada beri makan 10 orang miskin. Kalau enggak ada beri pakaian lengkap untuk 10 orang miskin. Kalau enggak puasa 3 hari, enggak mesti berturut-turut. Namun yang bagus berturut-turut. Ya. Terus lanjut lagi nugrah dikit. Wajah harufihim. Wajah harufihim simanu ay simanul ajsami nikah rotil goflati wal ibroki fin naimi washahawati. Lakin la yalzamu ayakuna kullu saminin mutawa'adan wasian. Wasayyian. Bal qad yakunu minhum as-salihuna wa hadha isharatun ila al-ghaflati wal iradi 'anil isti'dadi lil akhirati. Baik, cukup. Nah, akan nampak muncul di tengah-tengah mereka orang-orang yang besar-besar badannya, simanul ajsam. Ya, badannya karena banyaknya lalai, ya, tenggelam dalam kenikmatan syahwat. Namun tidaklah hal ini melazimkan semua orang yang samin terancam dan orang buruk. Wah, nggak bisa dong, ya. Balqot yakunu minhum solihun. Toh, ya nggak seyudi. Ya, terkadang di antara mereka ada orang-orang soleh. Dan inilah ada isyarat, bogoflah, sikap lalai berpaling, ya, ya, dari persiapan akhirat. Ya. Terus, Niko, baca Nikolas, Abu Ibrahim. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, khairun nasi qarni, hadza ya'umun nasu kulluhum fi hadzal qarni, wa hum as-sahabatu wa hum khairun nasi ba'dal anbiya'i summa tabi'ina summa tabi'i at-tabi'ina summa yaji'u qawmun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatuhu. Itu kan di itu, ya, matan sebelumnya. Di matan terakhir berarti. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum tsumma yaji'u qaumun. Kemudian datang suatu kaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Yang persaksian mereka itu mendahului salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu, dan sumpah mereka mendahului syahadatah, persaksian mereka. Ya. Qala Ibrahim. Berkata Ibrahim. Ya. Ibrahim maksudnya siapa? Abu Imran, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Kanu yadribunana, bahwasanya dahulu para salaf, ya, biasa memukul kami. Ala syahadati wal ahdi. Memukul kami ketika kami bersaksi palsu atau berjanji. Wanahnu sigorun. Padahal waktu itu kami masih kecil. Ini dalam rangka memberikan pelajaran. Terus. Wahada min qillatil mubalati wal istihtari lidu'fil imani wal qillatihi. Ammal mu'minu fala yashhadu illa an sidqin wala yahlifu illa an hajatin. Qala Ibrahimu kanu yadribunana 'ala syahadati wa nahnu sigharun ay kana salafu yu'addibuna abna'ahum idza syahidu wa halafu hatta la ya'tada hadza idza kadzaba fayashhadu 'ala kadzibihi bil aymani al-fajirati wal uhudi az-zalimati ay yu'addibunahum wa yuwajjihunahum hatta la ya'taduhu li'anna as-sabiyya idza i'tadahu faqad yatasahalu fihi fi kibarihi wa hadha min 'inayati salafi bitarbiyati abna'ihim 'alal akhlaqi al-fadilati wat-tarbiyati as-sahihati wa hadha huwal wajibu 'ala kulli muslimin. Barakallahu fik. Ya. Kemudian datanglah suatu kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Ada min qillatil mubalati wal istihtar. Ini karena sedikitnya perhatian dan karena sikap sembrono. Ya, ini semua terjadi lidokil iman. Ya, karena lemahnya iman, wa qillati kurangnya iman. Adapun seorang mukmin fala yashhad, tidaklah dia bersaksi ila an sidqin, kecuali dengan kejujuran. Tidaklah dia bersumpah kecuali karena memang ada kebutuhan. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, dahulu para salaf memukul kami, orang tua mereka, ya, atas persaksian padahal kami waktu itu masih kecil. Yaitu para salaf, mereka yu'addibun, memberikan pelajaran adab kepada anak-anak mereka apabila anak-anak mereka bersaksi, ya, dan apabila mereka bersumpah, supaya mereka nanti tidak biasa, ya, bersumpah atau bersaksi. Apabila mereka berdusta atau bersaksi yang palsu atau sumpah yang berdusta, kemudian bersaksi dengan persaksian yang palsu atau sumpah yang fajirah, ya, sumpah yang penuh kedustaan atau berjanji yang kezaliman, ya, maka mereka diberikan adab. Yaitu para salaf yu'addibunahum, memberikan pelajaran pada mereka, wa yuwajjihunahum, dan mengarahkan mereka, ya, hingga mereka tidak biasa dengan banyak bersumpah, berjanji. Karena anak kecil kalau sudah biasa bersumpah, berjanji, bersaksi, faqad yatasahalu fihi fi kibari, nanti akan biasa dia ketika sudah dewasa. Ya, ini perhatian salaf akan pendidikan anak-anak mereka, ya, dari akhlak-akhlak yang terpuji dan pendidikan yang sahihah, dan ini adalah wajib bagi setiap muslim. Baik. Selesai, nanti insyaallah kita akan lanjut di bab berikutnya, itu bab 63 insyaallah. Sudah semakin mendekati akhir. Kurang lebih 2 pertemuan lagi kita selesai insyaallah. Berarti pekan depan kita 5:30 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.